Aurora Cinta Purnama. Aku sudah berusaha mengikhlaskanmu, tapi pada akhirnya memang masih kamu, sosok yang aku yakini akan menjadi jodohku nanti. Ya, aku masih berharap kamu yang menjadi pasanganku kelak. Meski aku gak tahu sekarang kamu seperti apa. Meski sudah bertahun-tahun lamanya kita gak ketemu, tapi dalam hatiku aku masih yakin sama kamu. Tepatnya hanya kamu yang saat ini aku yakini. Ketika mulut, hati, dan otakku berkata tentang jodoh dan pernikahan, keyakinanku padamu tak pernah pudar. Fatwa hatiku masih tetap sama. Meski di titik aku sudah benar-benar dalam keadaan rela, aku hanya akan menghapus kamu dari opsi yang aku perjuangkan. Jika ternyata aku tahu kamu sudah menikah dengan orang lain, atau jika kamu menolak pinanganku, jika itu terjadi, bagiku semua urusanku tentangmu sudah selesai. Tapi bagaimana jika kamu pun ternyata juga yakin padaku, dan kamu masih menyimpan keyakinan itu hingga sekarang? Meski kita sudah berkomitmen dari dulu untuk tidak saling menunggu, aku tak pernah sama sekali menghapus harapanku. Bahkan aku sering berdoa kepada Allah, kalau memang kamu adalah jodohku, pertemukanlah pada saat yang tepat untuk bersatu. Maka boleh dan wajarlah jika kini aku sangat berharap kepada Allah agar kita bisa dipertemukan, agar aku bisa menanyakan padamu, agar aku bisa memperjuangkan keyakinan dalam hatiku, hingga akhirnya aku benar-benar bisa meminangmu. Atau kisah kita akan berakhir dengan cara aku mengikhlaskanmu. Sure.